Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Bapak-bapak ya, pada malam hari ini Allah memberikan masyaallah kenikmatan yang sangat besar ya, berupa ya, diberinya pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa hadir di masjid ini yang kita berharap keberkahannya ya, dalam rangka kita mencari ilmu. Dan sungguh Bapak, kalau Bapak amati syariat-syariat Islam, baik itu ya, yang sumbernya dari Al-Quran ataupun hadis, maka sungguh bahwasanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau kita mau ya, mengamati, mencermati, kemudian kita mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka sungguh Allah, kita di dunia sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan sangat banyak sekali di dunia itu. Saya mau menyampaikan sebuah perkataan ulama yang dulu pernah saya sampaikan. Jadi saya di sini Bapak senang menggunakan papan tulis ya, karena kunci ilmu itu ada tiga Bapak, kunci ilmu itu ya. Yaitu apa Pak Muflis? Mungkin antum pernah tahu faedah bagaimana di surat Qaf. Apa takut kuncinya ilmu? Yaitu kalau kita diberi mata Bapak, mata kita kita gunakan untuk membaca, memperhatikan ayat-ayat. Kemudian kita punya telinga Bapak, kita dengarkan ya Al-Quran, dengarkan ustaz-ustaz ya. Kemudian kita punya hati Bapak, ya ini masalah. Kalau kita bisa menggunakan mata, telinga, dan hati kita, hati untuk memikirkan bagaimana maksud ayat-ayat tersebut, kasih Bapak, ini ilmu akan masuk pada kita. Makanya saya sering menulis ke papan tulis ya, ini dengan penglihatan kita, telinga kita mendengar, mata kita melihat ya, kemudian hati kita merenungkan ya, ini akan atau masuk ya. Saya menuliskan sebuah perkataan para ulama yang silakan Bapak kalau menulis tafadhal, kalau tidak juga tidak apa-apa, jadi kita di sini santai. Nanti kita akan buktikan tentang perkataan para ulama, tentang perkataan ulama ini di dalam Al-Quran. Itu perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Beliau mengatakan ya, apa? Ida lam. Kenapa kamu bisa sebaikan ini? Kayak ini. Ini. Tes. Dalam kurang jelas ini. Tapi dalam nas. Nas tadarik. A'marona. Thank you. perhatikan perkataan ini ya. Iza lam, sama-sama Bapak. Nastadrik. Nastadrik. Kenapa disukun Mas Agus di sini, Mas Agus? Nastadrik. Kenapa ini disukun? Ya, karena ada ini Bapak Sarab ya. Karena ada lam, sehingga kita baca nastadrik. A'marona, sama-sama. A'marona. Ya. Ya, a'malis sholihati. Tas sudah apa ya? Fatatna, sama-sama. Fatatna. Ad-dunya wal akhiratu. Bapak perhatikan kalian ini ya. Kalau mau tulis tidak apa-apa ya. Soalnya mungkin sebagian kita kalau saya ngomong mulut sebetulnya berat. Maka kemudian dengan saya tulis ini membantu. Bapak perhatikan di sini ya. Perkataan yang sungguh indah sekali. Ida apabila ya. Lan nastadrik, kita tidak mendapatkan ya, lam nasdrik, kita tidak menjumpai, mendapatkan, menggunakan. Kita artinya sama Bapak, istadroka nasdriku. Di mana yang menunjukkan arti kita Mas Agus di sini? Kelihatan enggak? Fa'ilnya siapa? Ya, tidak jelas ya. Fa'ilnya itu tersembunyi Bapak. Istadroka istadroka ini fi'il mudhari. Ya, fa'ilnya tidak nampak. Ya. Apabila kita tidak mendapatkan, tidak menjumpai, tidak menggunakan amarona. Apa ini Bapak? Amarona. Umur-umur kita. Ya, Bapak ya. Kenapa diterja fathah ini? Pak Yadi, amarona. Sebagai apa Yadi? Ya, sebagai apa di sini? Anaknya Pak Yadi, Zaki. Ya, sebagai apa di sini? Ya, sebagai mudhof, tapi kenapa fathah di sini? Karena sebagai apa, Bapak? Mahfulun bi, ya, sebagai objek di sini. Ya, sebagai objek. Mari kita baca amarona. Apabila kita tidak mendapatkan, kita tidak mempergunakan umur-umur kita, detik-detik kita, menit-menit kita, jam-jam kita dengan amalan-amalan soleh, Bapak. Ya. Dengan amalan-amalan soleh. Fatatna, maka sungguh dunia dan akhirat ya, akan meninggalkan kita. Bapak, dunia akhirat kita akan ditinggalkan dunia. Akhirnya dunia akhirat atau apa dunia akhirat kita tidak mendapatkan, bahkan rugi. Ya. Paham Bapak artinya? Jadi dunia dan akhirat kita akan kehilangan. Dunia sudah rugi, apalagi akhirat. Ya. Ini kalau kita ngisi umur-umur kita tidak dengan amalan soleh. Jadi dunia kita sudah hancur, Bapak. Ya, rugi. Dalilnya sangat banyak sekali dalam Al-Quran, Bapak. Sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Saya contohkan, Bapak. Salah satu amalan soleh istighfar misalnya. Istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Bapak mungkin 1 menit, 2 menit membaca amalan sholat ini, istighfar. Maka sungguh, buah dari dunia Bapak akan mendapatkan luar biasa. Dari segi dunia saja. Kita menggunakan umur kita dengan salah satunya misalnya amalan sholat. Misalnya amalan sholat itu istighfar. Apalagi Bapak membaca Al-Quran. Tentunya ini dunia akhirat akan luar biasa. Coba saja dibuka surat Nuh halaman berapa di situ. Kita akan perhatikan perkataan para ulama ini. Ya. Tentunya para ulama beliau tidak mengatakan ya, tidak ada dalil. Halaman berapa Mas Agus surat Nuh? Biar kita tadi saya belum buka. 500 dibuka halaman 570 Bapak. 570 di situ fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayat 10 Mas Agus. Ayat 10, 570 Bapak. Perhatikan kita buktikan perkataan ulama ini. Nah, 570 ayat 10 Bapak, dulu pernah kita kaji juga, dan mudah-mudahan dengan kita sering ya ulang akan menancap. Tes kita ada Bapak ya. Sudah ketemu semua? Pak Edi sudah ketemu? Ya, paling bawah saja ayat 10 ya. Sudah kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Perintah Allah. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sama-sama. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dada, perintah Allah. Amalan soleh di situ jelas. Allah perintahkan. Ya, amalan soleh bukan amalan tiada-tiadakan atau amalan bid'ah. Tapi amalan soleh, lihat. Coba dibaca sebentar, artinya. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Coba Bapak, kita diperintah untuk istighfar. Astagfirullah, mudah Bapak-bapak nanti sambil pulang ke rumah. Ya, astagfirullah, dalam mantap bisa enggak Bapak-bapak di sini? Mudah enggak? Mudah, ya enggak? Mudah Bapak, tapi tetap konsentrasi Bapak ya. Jangan sampai konsentrasi, bahaya nanti, nabrak nanti. Tetap konsentrasi. Baik, di sini Allah perintahkan untuk istighfar. Lihat, buah dari kita istighfar Bapak-bapak, amalan soleh. Maka sungguh kita akan mendapatkan dunia dan akhirat ya. Dunia dan akhirat. Nah mana buktinya? Buktinya ya setelahnya Bapak ya. Lihat lembaran setelahnya. Ya, lihat lembaran setelahnya Bapak, ayat 11. Ya, perhatikan Bapak, indahnya Al-Quran ya. Benar-benar membawa kebaikan, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Ya, kita baca. Yursilis sama alaikum midrara. Sama-sama. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سَمَعَ Lihat Bapak, lihat. Tak kalah kita sudah beristighfar Bapak, sudah mengucapkan astagfirullahaladzim. Tentunya tidak hanya sekedar ucapan Bapak, tapi juga dipraktekkan ya. Kalau kita melakukan dosa, segera tinggalkan. Ya, segera tinggalkan dosa tersebut. Maka kalau kita sudah mengamalkan amalan soleh Bapak, disitu untuk memperhatikan dunia dan akhirat kita mendapatkan ya. Lihat, ini nanti Bapak, kebaikan-kebaikan dunia. Kebaikan-kebaikan dunia akan kita dapatkan. Ya, coba Mas Basri baca artinya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ya, Bapak. Kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Ada berkaitan dengan ayat ini Bapak, ada di tafsir Al-Qubari di situ disebutkan kisah yang masya Allah sangat bagus sekali tentang ya pimpinan ya, ulama di zaman tabi'in, yaitu muridnya sahabat, yaitu Al-Hasan Al-Basri, dan ini ma'ruf di telinga kita. Beliau ketika di dalam majelis mungkin lagi ngaji begini ya, ya biasa Pak, ada orang yang bertanya mengadu tentang problem kehidupan ya. Orang yang pertama dia mengadu tentang kemarau yang panjang, tidak turun hujan ya. Tidak turun hujan Bapak ya. Tidak turun hujan sehingga kering, nyari air susah, mandi susah, minum susah ya. Tapi Hasan Al-Basri hanya mengatakan istaghfirullah ya, kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Datang lagi Bapak tentang ya, kemiskinan, nyari kerjaan susah, gaya bangkrut. Ya. Bisnis apa-apa gagal. Ya, sudah modalnya banyak habis. Ya, dodolan ora payu-payu piye iki. Ya. Masalah harta. Kemudian Bapak Hasan Rasid yang mengatakan istaghfirullah. Kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang satu lagi datang. Perangnya beda, Bapak, tidak sama ya. Sudah nikah lama, tidak punya anak. Pengen punya anak, gimana Hasan Al-Basri? Kamu Hasan mengatakan istaghfirullah. Ya. Sudah, kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian datang ada orang keempat tentang kebunnya yang kering, mata air mata yang tidak keluar. Ya. Hasan mengatakan istaghfirullah, sudah kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada orang yang bingung, ya, ini gimana imam ini? Ya. Problem yang berbeda-beda. Tapi kok jawabannya hanya satu saja, istighfar. Kemudian bahwa beliau yang mengatakan alam tasma qaulan Nuh, ya. Apakah kamu tidak mendengar ucapan Nabi Nuh alaihissalam? Ya. Itu di surat ini Bapak, di surat Nuh di sini. Ya. Lihat. Yursilus sama alaikum midrara. Kalau kita beristighfar, maka Allah akan apa di situ Bapak? Turunkan hujan dari langit. Ini tadi orang yang mengadu apa di sini? Kekeringan tadi yang pertama, ya. Kekeringan, tidak turun hujan. Wa yumdidukum bi amwal. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta kalian. Bapak, tidak main-main di sini. Allah akan berikan harta kalian banyak. Ya. Ini yang mengatur tentang apa Bapak tadi? Ya, bangkrut tadi lah, mufres ya. Kemiskinan. Bapak. Kemudian wayumtidukum bi amwal wa bani, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak anak-anak kalian. Ini yang mengatur tentang apa Bapak di sini? Ada punya anak. Ya, mandul loh Bapak. Iya, dunia Bapak di sini. Ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini yang mengatur tadi Bapak yang terakhir tadi tentang kebunnya yang kering. Lihat Bapak. Kita dalam dunia, umur-umur kita, detik-detik kita, menit-menit kita gunakan amalan soleh, maka sungguh dunia kita bahagia, akhirat apa Bapak di sini? Bahagia. Ya. Paham Bapak di sini maksudnya? Ini baru kita buka satu ayat Bapak. Ya. Ada tiga ayat di sini ya. Ya. Dan Bapak kalau renungkan Al-Quran, ya, di situ nanti kebaikan-kebaikan dunia Bapak sebenarnya. Ya. Kebaikan-kebaikan dunia, masa luar biasa. Ya. Terus. Sebaliknya Bapak, kalau kita tidak menggunakan waktu-waktu kita di sini dengan amalan soleh, maka lihat Bapak. Fatatna dunya wal akhirah. Dunia dan akhirat akan meninggalkan kita. Ya Bapak, saya contohkan. Seperti orang suka main HP misalnya. Ya, main HP yang berlebihan. Karena ini penyakit ini Bapak, dari anak usia mungkin 3 tahun sampai mbah-mbah kena namanya penyakit ini HP. Hanya Bapak. Benar enggak Bapak di sini? Saya benar Bapak ya. Ya. Ada orang yang dia berjam-jam di depan HP dia kuat. Tapi ketika duduk semacam ini meskipun hanya 45 menit sebentar atau membuka Al-Qur'an. Gimana Pak Sugiti? Gelisah ya. Tapi kalau di depan HP 1 jam, 2 jam, bahkan dari bangun tidur sampai mau tidur sampainya HP terus ya. Tapi saya pasang status ini, siapa yang sudah lihat ini? Gitu, gitu. Iya kan Bapak kan? Baik. Maka Bapak lihat bahaya-bahaya HP. Pertama kesehatan kita, mata kita Bapak. Kira-kira gimana kalau orang diabetes Bapak? lama-lama kenapa ditutup? Rusak. Ya toh Pak, dunia rugi kita. Ya nggak sesuai kan? Benar, sahih ya Pak. Rusak. Menggunakan radiasi. Ya, ya benar nggak Pak? Katanya ada radiasinya sih kayak itu Pak ya. Ya kan dari pemancar itu kan nanti masuk HP kita kan. Ya, ada santri dari Magetan Bapak-bapak. MI begitu ya. Baru kelas 2 SD kepalanya sudah pusing terus katanya. Pusing, dipesan ke dokter. Ya, katanya itu terkena radiasi HP, sudah sering main HP. Ya. Abinya cerita ke saya katanya pengaruh radiasi HP. Sehingga anaknya pusing terus kepalanya. Lihat Bapak, dunia kita rugi, ya kan? Banyak rumah tangga berantakan, ya, ya karena lihat di HP, di situ, wah, ya mungkin lewat Facebook atau apa, Bapak. Ya, alhamdulillah kita tidak pernah itu. Ya, akhirnya, ya sudah, rumah tangganya berantakan. Banyak nggak Bapak di sini? Banyak, ya kesederhanaan. Kemudian penipuan, ini paling banyak ini. Nah gini-gini, transfer segini. Ya. Transfer uang ke sana. Akhirnya barangnya dikirim nggak Bapak? Barangnya nggak dikirim. Dunia hancur kita Bapak. Ya. Dunia kita sudah hancur itu. Dan ini Bapak bahayanya, manakala kita tidak menggunakan umur-umur kita dengan amalan soleh, maka dunia dan akhirat kita akan hancur. Ya Bapak, bisa dipahami Bapak di sini? Ya, paham insyaallah ya, paham Pak Yadi? Makanya seperti kita semacam ini Bapak, jangan dikira kita di sini tidak mendapatkan kebaikan dunia. Ya. Apa Pak Muklis kebaikan yang dunia kita dapatkan tak kala kita berkumpul semacam ini Pak Muklis? Hah? Bapak-bapak, hati tenang. Ya. Semua orang mengimpi-impi, mencita-citakan bagaimana kehidupannya itu tenang. Ya, di sini Bapak, as-sakinah, as-sakinah, namun sejenis ya. Ketenangan-ketenangan akan turun kepada mereka orang yang belajar Al-Quran. Dunia atau akhirat di sini Bapak? Dunia atau akhirat datanya? Dunia, Bapak. Bahagia dunia ini. Ya. Kalau hati kita sudah tenang, Bapak, sudah insya Allah semua beres. Ya, semua beres. Urusan kita semuanya beres. Kalau hati kita tenang, ya, beres. Ya. Tapi kalau hati kita tidak tenang, Bapak, ya. Bapak, lihat saja. Kenapa kita itu sakit? Ya. Kenapa kita itu sakit? Maka Bapak kalau renungkan, nanti jatuhnya kemana sih, Bapak? Ke apa? Pak Wahyu? Ke apa Bapak? Ke pikiran. Pikiran, hati, stres. Nah, kalau orang semacam ini sudah, nanti dia makan tidak enak, tidur tidak bisa tidur, denyut jantungnya dia tidak normal, nah, sehingga dia mudah kena penyakit. Asam lambung meningkat, darah tinggi, stroke. Nah, ini Bapak. Jadi ketika hati kita tenang Bapak, maka sungguh kehidupan dunia kita akan masalah bagus. Tidak hanya hati tenang saja, tapi juga Bapak di sini. Wa asyadumur rahmah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan curahkan kebaikan-kebaikan pada kita. Dunia lagi Bapak kita dapat. Ya. Kemudian apa lagi Bapak? Wa haqqatul malaikah, lihat. Malaikat malaikat Allah akan mendoakan kita. Ya. Mana yang kita cari lagi Bapak? Ya. Dunia lagi kita dapat. Kemudian apa yang terakhir Bapak? Wa dzakarahumullahu fima inda. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama-nama kita dunia dan akhirat. Ya, jadi kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh di situ tentunya dia akan mendapatkan perkara-perkara yang baik-baik, yang menggembirakan. Ya, dan dia akan terjauhkan dari perkara-perkara yang berbahaya, mencelakakan, membutuhkan, dia akan dijauhkan. Nah, ini wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak lihat. Tak kala kita menggunakan umur-umur kita dengan amalan soleh, maka ini akhirat. Nah, tapi kalau kita ya hanya di depan TV gitu Bapak ya, atau main HP, ini nanti hati-hati Bapak. Ini nanti kita dunia ini sudah rugi. Lebih-lebih ini akhirat. Paham Bapak di sini? Paham Bapak ya? Paham ya? Masyaallah. Ini saya ingin Bapak paham. Paham supaya kita itu dalam aktivitas semacam ini itu tahu apa manfaatnya begitu. Nah, karena kita sudah tahu Bapak, maka sungguh kita akan tidak malas-malasan ya, bahkan bersungguh-sungguh di situ. Bahkan melebihi kesungguhan kita tak kalah kita nyari uang, ya, tapi sungguh-sungguh lagi. Ya ini maksud saya. Ya. Dan mudah-mudahan bisa dipahami Bapak. Nanti yang mau nulis silahkan tulis. Dan ini perkataan Syekh Muhammad Sulaiman dan ini sahih. Tadi saya buka dalilnya satu ayat di surat Nuh. Dan hari ini kita talqin Bapak, kita talqin. Alhamdulillah. Jadi emang kita hidup di akhir zaman Bapak. Jadi ya Masya Allah fitnah ujian luar biasa. Sehingga kalau kita tidak punya bekal ya, tidak punya sesuatu yang kita pegangi, maka sungguh kita akan terseret-seret, terumbang-ambing dalam kegelapan. Bagaimana kebanyakan manusia. Dan kita sampai surat Al-Balad insya Allah ya. Sampai surat Al-Balad halaman 594. Insya Allah kita sampai sini. Ya Pak, pasti gitu. Ada yang ngasih tanda enggak talqin kita? Insyaallah sampai sini Bapak ya. Ya, Ter. 594 ayat 11. Kita sampai sini. Ter, kita baca agak cepat. Adanya masih setengah 8, masih lama. Ya. Halaman 594 Bapak. Ya, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tahu Bapak? Kita baca ayat 11. Falaqatahana al-aqaba. Sama-sama. Jangan dibaca falaqatahana. Nah, kalau kita baca falaq, kesalahannya apa Bapak di sini? Tidak qalqalah ya. Maka Bapak pantulkan ya. Falaq sama-sama. Jangan falaq. Ini salah Bapak ya, tapi falqalahnya o ya, seperti dia fathah itu ko, bunyinya semacam itu. Kita baca falaqatahana al-aqaba. Sama-sama. Bagus. Ada mad jaiz, kita baca wa ma adraka al-aqaba. Sama-sama. Fakku rokobah. Sama-sama. Fakku rokobah. Alhamdulillah. Au it'amun fi yaumin zi mat'ubah. Sama-sama. Au it'amun fi yaumin zi mat'ubah. Kita lihat, kalau au it'am. Sama-sama. Kalah Bapak ya. Kemudian hati-hati di sini Bapak. Fi yaumin zi di sini ya. Jangan dibaca fi yaumin zi ya gitu. Karena bacaan apa di sini? Ikhfa ya. Ada dua ikhfa di sini. Kita baca au it'amu fi yaumin zi mat'uba. Sama-sama. Kita baca yatiman dza maqrabah. Sama-sama. Yatiman dza maqrabah. Sekali lagi kita baca au miskinan dza maqrabah. Sama-sama. Au miskinan dza maqrabah. Sudah bagus lagi Bapak. Hati-hati dengunah ya. Makana min alladhina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil-marhamah. Sama-sama. coba kalau nggak bisa al-balad, hati-hati. Saya dengarkan banyak orang-orang yang ketika membaca ayat ini, Sunna kana minal ladina amanu wa amilu sholihati gitu. Hatta ustaz-ustaz sebagian masih gitu. Ya, ini bahaya di sini. Tidak ada wa amilu sholihati di sini apa. Kalau di watini wa zaitun ada, ya. Wal asr ada di situ. Kalau di sini tidak ada wa amilu sholihati, tidak ada apa ya. Hati-hati di sini. Ini banyak kesalahan di sini. Anak-anak juga begitu. Anak-anak kalau sampai sini biasanya Sunna kana minal ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bis. Nah begitu. Kira-kira bisa al-khasr. Al-asr ya. Tidak ada kata wahyu kan? Tidak ada di sini ya. Hati-hati bapak ya. Sunna kana minal ladina amanu wa tawasaw bil sabari wa tawasaw bil marhamah. Nah sama. Ulaika ashabul maimanah. Alamat wajib bapak mewajib di sini. Ulaika wajib dibaca 4 atau 5. Tidak boleh kita baca ulaika. Ini sudah salah fatal itu. Ya, berarti kan bapak cara bacanya gini. Ulaika ashabul maimanah. Nah, sama. Bagus, kita lanjutkan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Nah, sama. Selesaikan ya. Alaihim narum muqsadah. Nah, sama. Banyak fi amadin mumaddadah. Nah, ini banyak yang baca gitu. Ada enggak di sini Bapak? Enggak ada. Kalau fi amadin mumaddadah surat apa di situ? Surat Al-Ansari. Al-Humazah. Kalau di sini tidak ada Bapak. Jangan dibaca Fiyamadim Mumaddadah. Nah, ini salah Bapak. Tidak ada di situ. Terakhir Alayhim Narum. Maksudnya kita ulang Alayhim Narum Muqsadah. Tidak salah. Alayhim Narum Muqsadah. Coba sama Bapak ya. Dari ayat 11 sampai ayat 20. Coba 1, 2, 3. Fala. Salah, baris keras apa, Pak? Ya, keraskan lagi. Tambah lagi. Terus kerasan lagi, Pak? Ah, mantap terus. Terus apa, Pak? Terus apa, keras? Masalah baca, Pak? Jangan ditambahi fiyamadin Bapak ya. Alhamdulillah dengan begitu kita hari ini selesai Talqin al-Balad. Insyaallah pertemuan yang minggu depan kita masuk Asy-Syams Bapak ya. Saya targetkan sampai juz 30 Bapak sudah mahir insyaallah. Saya sampai sini dulu kita baca sampai.